Matius pasal 7. Naupu etu ni sabisa kaya mu Yesus nan jilim pakarisan boterano sampai narata ringata ton petoon. Risetu narata mu bara seku yang ba'atau numba kobaru wa ira tona punggu na turu ri om papa turuna pakarija Yesus. Sangga nanggita karoso nupum para saya ira nanguli mu Yesus katu punggu etu. Anakku, pakaroso raramu. Silaka silaka muni ampungimo. Nangepete sa Yesus etu, barasa ku yang ba'a guru agama risetu, nompekiri rantai ira. Tau nompakake di alatala. Tapi, ninjani Yesus mo pompekiri ira. Etu sampai ia nangulika ira. Nokuya komi nompekiri na ja'a ifetu ri rantaimu. Umba tone liung ga muda rauli. Silaka muni ampungimo. Atau manguli, pekan gore pada polumakomo. Na tantu neliung ga muda manguli, silakamu niampungimo. Tapi aku mempopo kita kakomi, aku ananu manusia na kuasa momba ampungi silaka-silaka manusia di dunia ei. Pada nangulimo ia katopunggu itu. Pekan goremo, onggotaka ompa paturumu, pada potinggulimo. Nangepe itu, nekan goremo topunggu itu. Pada nanjilimu ia, pakari sapo namboto. Nang kita kajadia itu, naika moraran tau dari situ. Pada ira nantoya alata, sabana ia nombavai kuasa tona betena, eva itu ka manusia. Naupu itu, nalaimu Yesus ngari situ. Tempo ia nuli uringata itu, nikita na sambaa topom perapi balas te, nika toko dari kantorona. Sangana imatius, nangulimu Yesus ka ia. Kamaimo, tukimo aku. Nangepe itu, nikang goremo Matius, pada nalaumu ia nantuki Yesus. Naupu itu, Yesus ante anak guruna, nalau nanggoni risapu i Matius. Pada risetu, nadia voto pemperapi balas te, go tau taun tanina, to nasilaka, nasiromu nanggoni pasanggani ante ira. Sangga nanggita itu, nangulimo barasku yang mbak tau, to parisi ka anak guru Yesus. No kuya gurumu, nanggonin pasangganin gani ante topung perapi balasite, bo tau-tau to nasilaka? Tesa ira itu, nyepe Yesus, jadi nyuli na ka ira. Da'a tau to na rosok korona para lura pakuli dokutoro, aga tau to na juana. Kau pe gurumu batuan tesa ala tala to na nguli ibei. Toni podotaku, ala komi masih mata rijai taun tanina. Da'ani podotaku binata-binata rakeni rasambale ka aku. Sabana patuju karata kuri dunia ei. Da'a mempokio tau-tau tona noa rarana. Tapi ala mempokio tau-tau nasilaka. Nariu itu, naratamu barasku yang ba'a topantuki Yohanes topediu, pakerja Yesus. Nekutanamu ira ka ia. Kami betau-tau toparisi, nosona puasa. Nantuki ada-ada agamata. Nukuya anak guru komi da anak puasa? Nesono mo Yesus ka ira, ante porapa, ivei. Masih pato to rata ma puasa, bo masusa rara ripo susam ponika, tempo bo tilanggai dano sanggani ante ira, na tantu mo da'a. Tapi kana marata tempo na bo tilanggai ra alang gari jai ira, tempo itu pada ira ma puasa. Nangulivo umo Yesus. Da aria samba tau nomba tampala baju tona rantana, ante tampala kae tona bouna. Sabana tampala kae tona bouna itu, kana mo simpakuru mempaka seri baju tona rantana itu, sampai mantambai kajaana seri nu baju itu. Ivetu vou ante ue anggur. Da aria samba tau nomba isi ue anggur tona bouna, riara pombolina tona sae. Sabana ane ivetu, ue anggur tona bouna, kana morende mempaka poso pombolina itu, sampe masobe vetu mo ue anggur, pada marugi pombolina. Ue anggur tona bouna, kana raisi riara pomboli tona bouna vou. Ante ivetu pura-pura kana mabelo, nabelo ka ue anggur, nabelo ka pombolina. Tempo Yesus danotesa, naratamu samba atu pengenyaka, risapum pura dentu Yahudi. Nekadedemu ia ringayu Yesus, ante nanguri. Anakku besi lako-lako panamate, tapi kamai mempakari sapoku, dikamu pale muri korona, pada ia kana matuvu bali. Nangepe itu, nekanggore mo Yesus, nalau nantu kitau itu. Pada anak guru na vo'u, nantu ki ia. Rita tongo jala, naria samba abesi to sampu rompaya mo nangotelei. Ia numpaka musu Yesus ngari tarikuna, pada ni kabena tampa nu baju Yesus. Sabana ni pekirin. Nau aga baju na ku kabe, kana mabelo maju aku. Tempo na itu, Yesus numpaili nang kita besi itu. Pada nyuri na kai'a. Anakku, pakaroso raramu. Sabana iko numpara saya aku, na belo maju amu. Pada tempo itu vo'u, na belo maju anu besi itu. Naupu itu, na polo mo Yesus mpaka risapo, tu panggainyaka risapo mpura depanea. Narata risetu, nikita na tau nang tabu isa suri, bo tau dea na kanano. Nyuri na kaira. Palai mo komi pura-pura. Ngana besi itu da ana mate. Ia akan napisi. Nangepe tesa itu, ira aga nampung ngiri-ngiri Yesus. Tapi naupu ira, pura-pura ni pepalaina, ni suam Yesus rija ngana besi. Ni soko na palena, pada kadiuriu na tuvu bali mo ia. Naupu itu, natolele mo kareba kajadia itu, sampirin jumau ngata ribagia itu. Tempo na Yesus nampak pola-pola mako nanggari setu, rita tongo jala, naria romba atau buro, nantuki ia, ante no ngare-ngare. Muli Daud, potove mo kami. Tempo Yesus nesua riara songu sapo, nesua vo umu to buro romba itu nampak mosu ia. Pada nekutanamu ia kaira. Ni para saya komi aku na kuasa mumpaka belo matamu. Nesono ira. Ni para saya kami pue. Naupu itu, Yesus nanggabe mata ira ante nanguli. Majadi mo nantuki nuapa to ni para saya komi. Kaliuliu na belo mo mata ira rombaan. Pada Yesus nantagi ira ante mpu-mpu. Nyulina. Ne entoto ratesa katau-taun tanina. Nuapa to na jadi rijaimu itu. Tapi, sangganalai panggaris itu, ira nampatolele kereba Yesus rinju maung bagia itu. Sangganalai paromba atau buro panea, naria vo'umu samba atau nikenim pakerija Yesus. Tau itu, na bobomo, sabana ni pesua seta. Jadi, tempo seta itu ni pupalai Yesus ngarijaina, na sovamo i anotesa. Nanggita kajadia itu, na sumarampu umotodea, sampe ira nanguri. Kajadia eva itu, da apa sanggani nikitan tau ritana Israel ei. Tapi nanguri mo tau-tau to parisiri setu. Ah, tau ei akan umpupalai seta, ante kuasa ngarijai magaunu setan boto. Naupu itu, nalaumu Yesus nampe butungata. Ia nopa guru risapo-sapo podade ira, bonom patolele kereba belo, to nanguri, ivenu mu ane alatalamu parentari dunia. Pada ni pakabelo na pura-pura tau, to na jua bonalente korona. Tempo ia nanggita to dea, na asim pu umu matana. Sabana nandasa mu ira, pada da aria tau nantulungi ira, eva bimba da aria to puebuna. Pada nanguri mu Yesus ka anak guruna. Na dea mo tau na sadia mantarima kareba belo. Ira na simbayu eva pae to natasa mo, na mala mo rakato. Tapi tau topokato da anadea ka. Sabana itu, komi kana merapi ka puenti nalu itu, ala ia mumpakau tau malau mukato.